Assalamualaikum. Selamat siang semua penonton dan dari travel ke travel. Bersama Biang Lala langsung aja saya bawakan sebuah lagu Air Mata Dara, permintaan dari Mas apa? Oh, Pak Andi. Oke. Oh, lagi? Apa pengantinnya? Oh, ayo atur nuwun Bapak, atur nuwun ya.